طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. Kita kembali melanjutkan membaca Masail dari bab yang ke-6. Pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada Al-Mas'alatu Tsalitsah, kandungan yang ketiga yang bisa diambil dari bab ini. Nah, yaitu annahu lam ya'dar atau lam ya'dar bil jahalah. Nabi alaihissalatu wassalam di dalam hadis inziha fa innaha la tazinuka illa wahnan hadis Imran ibn Husayn, tidak memberikan udur terhadap kejahilan. Dan sudah kita sampaikan bahwasanya kejahilan ada dua, ada yang mendapatkan udur yaitu jika seseorang jahil terhadap suatu perkara dalam keadaan dia telah berusaha untuk mencari tahu tentang hukumnya hanya saja tidak mendapatkan taufik untuk mengetahui hukumnya. Kemudian jahil yang kedua, jahil yang tidak mendapatkan udzur, yaitu jahil yang disebabkan karena memang tidak ada usaha untuk mencari tahu. Ini tidak mendapatkan udzur. Nah, kita lanjutkan rabi'ah, masalah yang keempat, annaha la tanfa'u fil ajilati bal tadurruhu, bahwasanya al-halqa wal-khayt wa-nahmihima, gelang ataukah benang atau yang semisal keduanya itu tidak bisa memberikan manfaat bila ajilah di kehidupan dunia. Nah, baltaduruh, bahkan hal-hal tadi yang digantung untuk mendapatkan perlindungan dari penyakit ataukah mengangkat penyakit yang sudah dialami, kata Syekh, bal tadurruhu, bahkan memudaratkan dia berdasarkan sabda Nabi di dalam hadis la taziduka illa wahnan, tidak menambah kepadamu melainkan engkau semakin lemah. Jadi perkara yang dianggapnya bisa mengangkat penyakitnya ataukah menolak penyakit atau bala yang akan menimpanya ternyata tidak memberikan manfaat bila ajalah di dunia, bahkan memudaratkan. Ya, kalau sesuatu itu bisa memberikan manfaat, ya, maka tidak dilarang. Tapi ini subhanallah, bukannya manfaat yang didatangkan, tapi justru madarat. La taziruka illa wahnan. Gelang tadi tidak menambah kepadamu, melainkan semakin lemah. Nah, al-khamisah yang kelima, al-inkaru bitaghlidhi ala man fa'ala misla dhalika, bentuk pengingkaran secara keras, ya, dengan keras pengingkarannya, dengan keras bagi orang yang melakukan semisal itu, ya, semisal itu, ya, ini menggantungkan apa saja, tidak harus gelap, menggantungkan sesuatu di tubuhnya ataukah di rumahnya ataukah di kendaraannya atau di mana saja dengan tujuan untuk menolak bala, maka yang harus dilakukan adalah mengingkarinya. Kalau kita memiliki kemampuan untuk mengingkarinya dengan tangan kita, maka kita lakukan. Jika mampu dengan lisan, maka kita lakukan. Dan pengingkarannya bitaghlidh, dengan keras. Pengingkaran dengan keras orang yang melakukan semisal itu. Berdasarkan sabda Nabi dalam hadis inziha, dengan keras Nabi mengatakan kepadanya, inzi'ah, cabut gelang itu. Ya. Nah, keras Nabi kepada orang tersebut. Baik, as-sadisah yang ke-6, at-tasrihu bi'anna man ta'allaqa syai'an ukila ilai. Bentuk penegasan at-tasrih, bahwasanya barang siapa yang menggantungkan sesuatu, maka dia akan diserahkan, diwakilkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlepas diri, tidak akan menolongnya tidak akan memudahkan urusannya, bahkan mewakilkannya kepada apa yang dia gantung. Allah berlepas diri dan membiarkan dia, membiarkan apa yang digantungnya itu menolongnya, dan tentunya tidak mampu ya menolongnya. Nah, karena yang digantung itu benda mati, benda-benda mati, tidak bisa berbuat apa-apa. Baik, mungkin ada mengatakan yang digantung tasbih, tasbih islami. Ini tamimah islaminya, jimat islami. Kenapa? Karena bentuknya tasbih. Semuanya dibikin islami. Padahal hakikatnya sama. Ya, tasbih sudah dibaca-bacain. Ya, sudah ada isinya. Bukan sembarang tasbih. Kalau digantung di mobil, selamat dari kecelakaan. Ya, sama. Nah, karena hakikatnya sama. Menggantungkan sesuatu dalam keadaan mendapatkan manfaat darinya dan menggantungkan hatinya kepada benda tersebut selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, as-sabi'ah at-tashrih bi anna ma ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Bantu penegasan bahwasanya siapa saja yang menggantungkan tamimah. Apa kemarin makna tamimah? Hah? Manik-manik. Iya. Bentuknya manik-manik yang biasa dipakai oleh Arab jahiliyah dahulu. Nah, apa yang semisalnya untuk menolak bala? Faqada asyraka, maka berarti dia telah melakukan kesyirikan. Ya, Nabi menegaskan, baik, di dalam riwayat yang lain, ya, yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari sahabat yang sama, yaitu Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, mengatakan man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka, siapa saja yang menggantungkan tamimah maka berarti dia telah melakukan kesyirikan. Ini tasrih ya, tegas, tidak bisa dibawa kepada kemungkinan ini atau kemungkinan itu. Hukumnya satu, syirik. Nah, bukan dosa besar atau dosa kecil, tapi syirik. Ini makna tafsir. Qala as-samina yang kedelapan, anna ta'liq al-khayti min al-humma min dzalik. Bahwasanya menggantung al-khayt, benang, untuk melindungi diri dari demam, penyakit demam, termasuk dalam perkara itu. Ya, ini termasuk kesyirikan. Karena Hudzaifah di dalam hadis yang sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya, qata'ahu, ya, beliau langsung memutus benang itu dari tangan orang tadi, lalu membaca wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, tidaklah mereka atau kebanyakan mereka beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk juga kesyirikan. At-tasi'ah yang ke-9, tilawatu Hudzaifata atau tilawatu, nah, tilawatu Hudzaifata al-ayata dalilun ala. Hudzaifah membaca ayat ini merupakan dalil bahwasanya anna sahabata yastadilluna bil ayati, bahwasanya para sahabat mereka berdalil bil ayati dengan ayat-ayat allati fi syirkil akbar, ayat-ayat yang terkait dengan syirik besar, alal asghar, mereka berdalil dengan ayat-ayat tersebut terhadap syirik kecil. Padahal ayat-ayatnya turun tentang syirik besar. Para sahabat menggunakannya untuk menghukumi syirik kecil. Nah, kama dzakara Ibnu Abbas fi ayatil Baqarah, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas pada ayat Al-Baqarah. Ya, antum bisa lihat yang beliau maksud adalah pada bab yang ke-49 halaman 111. Antum bisa buka bukunya. Yang dimaksud oleh Ibnu Abbas tentang ayat dalam surat Al-Baqarah adalah bab yang ke-39, halaman 111, sudah dibuka sebelah kiri. Bab qaulillahi ta'ala, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan dalam keadaan kalian mengetahui. Ibnu Abbas mengatakan tentang ayat ini, ya. Nah, seperti yang kau mengatakan, ya, laula al-lusus atau laula ulaibatu hadza la atana al-lusus wa laula al-baqtu fid dari la atana al-lusus. Laula ulaibatu hadza la atana al-lusus. Ya, ayat ini kata Ibnu Abbas juga ya, bisa diterapkan kepada orang yang mengatakan kalau bukan karena anjing-anjing penjaga rumah ini, tentu kita akan didatangi oleh para perampok. Coba, ini kan menggantungkan keselamatannya terhadap anjing-anjing penjaga rumah. Ini masuk dalam ayat, berarti telah menjadikan andad, tandingan-tandingan selain Allah. Padahal ucapan ini hukumnya syirik kecil. Ya. Laula, kalau bukan karena. Nah, ucapan ini syirik kecil, hati-hati. Kalau bukan karena ini, kalau bukan karena itu syirik kecil. Tetapi Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menerapkan ayat ini, padahal ayat ini katanya dengan syirik besar, diterapkan kepada ucapannya seperti ini. Nah, itu maksud beliau di dalam masalah yang ke-9 ini. Kama dzakara Ibnu Abbas fi ayati Al-Baqarah. Baik. Kemudian masalah berikutnya al-ashiratu yang ke-10, anna ta'liqal wada'i minal aini min dzalik. Bahwasanya menggantungkan al-wada. Apa wada'ah? Kemarin sudah disebutkan maknanya batu kerang, ya, yang diambil dari dasar laut, digantungkan di badan anak-anak untuk menjaga mereka dari penyakit AIDS. Min dzalika termasuk dari kesyirikan itu. Ya. Ini hanya sebagian contoh saja. Contohnya banyak, bukan terbatas pada batu kerang, ya. Nah, ataukah manik-manik, apa saja. Bahkan tasbih seperti yang sudah kita singgung di atas. Ya, yang dikatakan dalam tanda petik islami. Ya kan? Tentu mungkin banyak melihat di mobil-mobil tasbih, kan? Ya, tasbih. Allahul musta'an. Termasuk itu. Al-hadiyata asyaratnya ke-11. Adu'a wa ala man ta'allaqa tamimatan anna Allah la yutimmu lahu. Doa atas orang yang menggantungkan tamimah bahwasanya Allah tidak menyempurnakan urusannya. Nah, Nabi mengatakan ya, fala atammallahu lah. Nabi mendoakan orang yang menggantung tamimah agar Allah tidak menyempurnakan urusannya. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'a Allahu lah, dan juga terhadap orang yang menggantung wada'ah agar Allah tidak membuat dia tenang. Nah, orang yang menggantung jimat itu bukannya tenang, justru selalu khawatir. Ai la taraka Allahu lahu, artinya la taraka Allahu lahu. Nah, jadi semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menyempurnakan urusannya. Baik, kita baca penjelasan Sa'di rahimahullah. Qala Sa'di bab yang ke-6, bab munasyirki rubsul halqati wal khayti wa nahwihi ma li rufi'il bayi'i wa dafi. Termasuk di antara kesyirikan memakai gelang atau benang dan yang semisal keduanya untuk mengangkat bala atau menolak bala. Qala hadzal bab yatawaqqafu fahmu ala ma'rifati ahkamil asbab. Bab ini memahaminya tergantung ma'rifah terhadap, tergantung pengenalan kita terhadap hukum-hukum sebab. ahkamul asbab, hukum-hukum sebab akibat. Ya, jadi untuk memahami bab ini kita harus mengetahui terlebih dahulu hukum sebab akibat. Qala wa tafsilul qawli fiha, dan rincian penjelasan tentangnya, annahu yajibu 'alal abdi, bahwasanya wajib atas seorang hamba ya'rifa bil asbab thalathata umuri, mengenal tiga perkara yang terkait dengan sebab akibat. Ahadaha, yang pertama, alla yaj'ala minha sababan, agar dia tidak menjadikan di antara sebab-sebab itu sebaban, sebuah sebab, illa ma tabata, melainkan apa yang telah tetap, annahu sababun, bahwasanya dia adalah sebuah sebab, syar'an, secara syariat, atau qadaran, ataukah secara takdir. Nah, jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu sebab ini apakah secara syariat merupakan suatu sebab. Ya, kalau kita sudah mengetahui, ya, syariat menjadikan hal ini merupakan suatu sebab, maka lakukan sebab itu. Atau kita mengetahui secara qadar, secara takdir, yakni fil kaun, Allah menakdirkan hal tersebut sebagai suatu sebab, baru kemudian kita menjalankan sebab itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita mengetahui ini disyariatkan, ini ditakdirkan? Nah, kita mengetahui hal tersebut dijadikan sebagai sebuah sebab secara syariat, tentunya dari dalil-dalil Al-Quran maupun Sunnah. Contohnya, di antara sebab kesembuhan adalah secara syariat adalah membaca ruqyah. Kita tahu itu dari nusus Al-Quraniyah wal haditsah awal haditsiyah, dari nas-nas Al-Quran dan hadis, bahwasanya ketika orang sakit, baik itu sakitnya berupa sakit yang menimpa rohaniahnya, ya, semisal dia kemasukan jin, kerasukan, ataukah jasmaninya, badannya yang sakit, salah satu anggota tubuhnya sakit, di antara sebab untuk mendapatkan kesembuhan dibacakan ruqyah. Baik, bagaimana dengan sebab yang secara takdir, secara kaun, yakni Allah menakdirkan dia sebagai sebuah sebab, diketahui melalui proses tajrubah. Ya. Melalui proses tajrubah. Nah, pembuktian. Ya, pengalaman. Baik. Berdasarkan kebiasaan orang, berdasarkan pengalaman, manusia menggunakan obat ini bisa sembuh. Berdasarkan pengetahuan, kemudian berdasarkan testimoni. Ya. Antum paham testimoni? Ya, kalau testimoni mungkin paham. Ini bisa menyembuhkan. Nah, itu kita tahu berarti Allah menakdirkan ini sebagai sebuah sebab. Nah, baru boleh kita memakainya. Baik, yang kedua. Taniha, yang kedua. Alla ya'tamidal abdu 'alaiha. Jangan seorang hamba bersandar penuh kepada sebab tersebut. Ya. Ketika yang pertama kita sudah melaluinya, mengetahui ini yang disyariatkan, kita menggunakannya seperti merugiah tadi. Jangan bersandar kepada rugiah. Atau jangan bersandar kepada obat. Jangan. Balya tamidu ala musabbibiha wa muqaddiriha. Bahkan yang harus dia lakukan adalah bersandar kepada musabbibiha, yang menjadikan hal-hal tersebut sebagai sebab, yang menakdirkan hal-hal tersebut sebagai sebab. Siapa itu? Allah Jalla wa Ala. Jadi menggunakan sebab itu, gunakan saja. Ya. Adapun hati kita bergantung kepada Allah yang menjadikan hal-hal tadi sebagai sebab. Ma'afiyami bil masyru'i minha, disertai dengan melakukan apa yang disyariatkan dari sebab-sebab itu. Wa hirsihi 'ala an-nafi'i minha, dan juga disertai dengan semangat untuk atau semangat terhadap yang bisa memberikan manfaat dari sebab-sebab itu. Ya, jadi tiga perkara, ya. Menyandarkan hati kepada Allah, kemudian menjalankan apa yang disyariatkan, dan semangat untuk semangat terhadap yang bermanfaat dari sebab-sebab itu. Nah, salih wa yang ketiga, an ya'lama anna al-asbab mahma 'azamat wa qawiyat fa innaha murtabitatun bi qada'illahi wa qadari la khuruja laha 'anhu. Seorang hamba harus mengetahui bahwasanya sebab-sebab bagaimanapun besarnya pengaruhnya, ya, bagaimanapun kuatnya faktornya, fa innaha murtabitatun, maka sebab-sebab tadi terikat, tergantung dengan ketentuan dan takdir Allah, la khuruja laha anhu, tidak akan keluar darinya. Berdasarkan hasil pengujian lab, 100% obat ini bisa menyembuhkan penyakit al-fulaniyah. Nah, oh ya, ya, faktornya sangat kuat. Kita harus mengetahui, ya, obat tadi yang sudah diuji di lab tidak akan keluar dari takdir dan ketentuan Allah dalam hal berfungsi atau tidak, bekerja atau tidak. Walaupun secara pembuktian, subhanallah, sudah dikaji, ya, pasti bisa menyembuhkan. Tapi harus diketahui, tidak akan lepas dari ketentuan dan takdir Allah. Wallahu ta'ala yatasarrafu fiha kaifa yasha. Allah subhanahu wa ta'ala mengaturnya bagaimana yang Allah kehendaki. Insya'a abqa sababiyataha jariyatan ala muqtada hikmatih. Jika Allah menghendaki, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan, ya, sababiyataha, menjadikan pengaruhnya jariyah ala muqtada hikmatih, berjalan, ya, berdasarkan tuntutan hikmahnya. Jika Allah menghendaki, Allah menjadikan obat tersebut bisa bekerja dengan baik. Nah, berdasarkan tuntutan hikmahnya, liyakuma bihal ibadu, supaya hamba-hambanya bisa menjalankannya. Wa ya'rifu, perhatikan di sini wa ya'rifu, tiba-tiba majzum bihafsin nun, mana nunnya? Asalnya kan ya'rifuna, karena dia maksud ke yaquma, liyaquma, yakni waliya'rifu, dan supaya mereka mengenal, mengetahui, bidzalika, dengan itu, yakni dengan bekerjanya obat tadi, sama mahikmati, kesempurnaan hikmahnya, haitsu rabatal musabbabat bi asbabiha, kesempurnaan hikmah Allah kita mengetahuinya di mana Allah mengaitkan antara sebab dan akibat. Wa ma'lulati wal ma'lulati bi ilaliha, maknanya sama, ya, sebab akibat, Allah mengikat antara sebab dan akibat, itu menunjukkan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebab, ada akibat. Ya. Ada sebab, ada musabab. Sebab musabab. Sebab akibat. Nah. Baik. Wa insya'a ghayyaraha. Dan apabila Allah menghendaki, Allah akan mengubah fungsinya. Ya, tadinya berfungsi, tapi Allah menghendaki ternyata tidak berfungsi, dipakai oleh bulan. Padahal tadi pas dicek, ya, diperiksa, diuji, di lab, berfungsi. Ternyata di pada bulan tidak berfungsi. Allah ghayyaraha kaifa yasha. Ya. Dengan cara apa yang Allah kehendaki. Li'alla ya'tamidu 'alaiha al-ibad. Agar hamba-hambanya tidak bersandar dan bergantung kepadanya. Ya kan? Terkadang kita mengalami yang demikian. Di suatu saat kita sakit, kita minum obat, alhamdulillah bekerja obatnya, kita sembuh. Di waktu yang lain, penyakitnya sama, obatnya sama, kita minum belum sembuh-sembuh. Obatnya habis, tidak sembuh-sembuh. Ghayyaraha kaifa yasha. Allah mengubahnya. Dengan cara apa yang Allah kehendaki, supaya kita tidak bersandar kepada obat. Supaya kita tidak bersandar kepada sebab. Supaya kita tidak tergantung hatinya kepada sebab. Menggantungkan hati hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dipahami? Nah. Ya, kalau kita mau kaitkan dengan penyakit corona sekarang, ya sama pembahasan. Sebab, akibat. Dokter justru banyak yang jadi korban, banyak yang positif, banyak yang meninggal. Padahal sudah pakai apa istilahnya APD, apa alat pelindung diri. Itu kan sebab untuk menangkal virus itu supaya tidak menular, ya kan? Lengkap APD-nya, tapi ternyata bisa terjangkit. Nah, supaya kita tidak bersandar kepada sebab. Waliya'lamu kamala kudrati, dan supaya mereka mengetahui kesempurnaan kudrah Allah. Wa anna tasarrufal mutlaqa, dan bahwasanya pengaturan secara mutlak. Wal iradatul mutlaqa, dan iradah kehendak yang mutlak. Lillahi wahdah, hanya milik Allah satu-satunya. Ya, hanya milik Allah saja. Nah, at-tasarruful mutlaq wal iradah al-mutlaqah. Pengaturan yang mutlak dan kehendak yang mutlak hanya milik Allah saja. Fa hadza huwa al-wajibu 'ala al-'abdi. Maka inilah yang wajib atas seorang hamba fi nadharihi wa amalihi bi jami'il asbab, di dalam meninjau dan di dalam mengamalkan seluruh sebab-sebab. Dipahami? Apa tadi yang ketiga? Mengetahui bahwasanya bagaimanapun kuatnya, bagaimanapun besarnya faktor dari sebab tersebut, tidak lepas dari ketentuan dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi itu tadi cara mengenal atau hal-hal yang harus diketahui dalam mengetahui sebab akibatnya. Qala idza ulima dzalika, apabila itu telah diketahui, faman labisa al-halqata awil khayta, maka barang siapa yang memakai gelang atau benang, au nahwahuma, ataukah semisal keduanya, qasidan bidzalika, memaksudkan dengan itu, raf'al bala'i ba'da nuzulih, mengangkat balak setelah turunnya, au daf'ihi qabla nuzulih, ataukah menolak balak sebelum turunnya, faqad asyraka, berarti dia telah melakukan kesyirikan. Ini sekarang penyebutan hukum. Apa hukum memakai gelang atau benang atau yang semisalnya untuk mengangkat penyakit, untuk mengangkat balak atau menolak balak? Qala faqad asyraka, sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Nah, kemudian rinciannya, kapan syirik besar, kapan syirik kecil? Qala li'annahu, ini taqada, ini sekarang rincian syirik besar. Jika dia meyakini annaha hiya dafi'atur rafi'atu, bahwasanya benda-benda tadi itulah yang menolak, itulah yang mengangkat, ya, menolak bala atau mengangkat bala. Fahada syirkul akbar, maka ini adalah syirik besar. Wahuwa syirkun fir rububiyah, dan dia merupakan syirik dalam hal ar-rububiyah. Kenapa? Haitsu taqada syarikan ma'allahi fil khalqi wa tadbiri, karena dia meyakini adanya sekutu bersama Allah di dalam hal menciptakan dan mengatur alam semesta. Mengangkat penyakit, menolak penyakit, itu kan tadbir, pengaturan, termasuk pengaturan apa? Al-kaun, alam semesta. Nah, baik, jadi syirik besar dalam hal rububiyah tinjauannya ini. Sekarang syirik besar dalam hal uluhiyah, qala wa syirkun fil ubudiyah, dan juga merupakan syirik dalam hal ubudiyah, yakni uluhiyah. Sisi pandangnya, qala haitsu ta'allaha lidzalika, karena dia beribadah dengan itu. Wa 'allaqa bihi qalbah, kenapa dikatakan dia beribadah dengan menggantungkan benda-benda tadi? Karena dia telah menggantungkan hatinya tama'an wa raja'an li naf'i. Nah, menggantungkan hatinya ya untuk mengharapkan manfaatnya. Nah, min ajali raja'an naf'i, untuk mengharapkan manfaat. Dia menggantungkan hatinya kepada benda-benda tadi supaya dapat manfaat dari benda itu. Ini itaqada anna Allah huwa tafi'ur rafi'u wahda. Dan apabila dia meyakini bahwasanya Allah lah yang menolak, yang menolak bala, ar-rafi' yang mengangkat nanti, yakni yang mengangkat bala, wahda satu-satunya. Ini sekarang kriteria dikatakan syirik kecil jika meyakini Allah lah yang melakukannya. Walakin taqadaha sababan yustadfa'u bihal bala'u, kan tetapi dia meyakini benda-benda tadi sebagai sebuah sebab yang dengannya bala' tertolak. Ini syirik kecil. Qala faqad ja'ala ma laysa sababan syar'iyan wala qadariyan sababan, berarti dia telah menjadikan sesuatu yang bukan merupakan sebab syariat maupun sebab secara takdir, dia menjadikannya sebagai sebuah sebab. Wa hadza, dan ini hukumnya kata Syekh, muharramun, hukumnya haram ya, syirik kecil. Wa kadzibun ala syar'i wa ala al-qadari, dan bertentangan dengan syariat dan takdir. Nah, menjadikan sebab, menjadikan sesuatu sebagai sebuah sebab, padahal dalam tinjauan syariat dan al-kaun takdir, bukan sebagai sebuah sebab. Ya, itu syirik kecil, haram, bertentangan dengan syariat dan takdir. Adapun bertentangan dengan syariat, kata Syekh, amma syarru fa innahu yanha an dzalika ashadd an-nahy, karena syariat melarang dari itu dengan pelarangan yang keras. Ya, kita sudah lewati hadisnya, antum sudah hafal, in zi'ha, keras Nabi melarang, keras Nabi menyuruh untuk ya mencabut gelang tadi. Bahkan Hudzaifah, apa yang dilakukan Hudzaifah? Hudzaifah memotong benang itu. Yang hadzalika ashaddan nahi, melarang dari melakukannya dengan pelarangan yang keras. Nah, wa ma naha anhu falaysa minal asbabin nafi'ah, dan apa saja yang dilarang oleh syariat, maka berarti bukan sebab yang bermanfaat, bahkan memudaratkan. Kata Nabi, la yaziduka illa wahlan, tidak menambah kepadamu melainkan semakin lemah, semakin sakit. Nah, ini kaidah. Mana anhu syar', apa saja yang dilarang oleh syariat berarti tidak bermanfaat. Iya. Nah, menimbulkan kemudaratan. Qala, kemudian kata beliau rahimahullah, amal qadaru, adapun bertentangan dari sisi takdir, falaysa hadha minal asbabil ma'hudah, maka ini bukan termasuk sebab-sebab yang ma'hud, yang dikenal. Ya, wala ghairun ma'hudah, tidak pula sebab-sebab yang tidak dikenal, allati yahsul biha al-maqsud, allati yahsul biha al-maqsud, yang dengannya maksud tercapai. Ya, jadi sebab-sebab yang ma'ruf, ma'hud, ya, seperti tadi minum obat sembuh, ya kan? Dipijat misalkan, ya, dipijat, ya, keselio dipijat sembuh. Ya, habis main bola, tendang bola, bukannya bola dia tendang batu misalkan, ya kan? Bengkak akhirnya dipijat sembuh. Ini ma'hud. Ya. Nah, berdasarkan pengalaman. Ataukah ada sebab-sebab yang tidak biasa, tapi yahsul bihal maksud, dengan sebab itu maksud tercapai, kan begitu? Nah, sementara menggantung sesuatu untuk menolak bala atau mengangkat bala itu bukannya mahudah, ya, bukan pula yang tidak mahudah yang dengannya sesuatu itu tercapai, tidak ini dan tidak itu. Kemudian wala minal adwiyah al-mubahah nafiah, bukan pula termasuk obat-obatan yang hukumnya boleh dan memberikan manfaat. Nah, baik. Wa kadzalika huwa min jumlati wasailis syirk. Kemudian ditambah dengan itu, ditambah dia juga termasuk di antara wasilah-wasilah kesyirikan. Nah, jadi ini menggantungkan sesuatu dengan keyakinan Allah yang mengangkat bala, Allah yang menolak bala. Ini hanya sebab. Ya. Secara syariat bertentangan, secara takdir bertentangan. Ditambah lagi itu merupakan wasilah jalan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Awalnya dia meyakini Allah yang mengangkat penyakit. Benda ini hanya sebab. Padahal secara secara praktek atau secara akal tidak masuk akal. Secara syariat tidak ada bimbingannya. Hanya saja dia yang dia menyangka ini bisa menjadi sebab. Kata Syekh, wakadzalika huwa min jumlati wasailis syirk. Itu termasuk di antara wasilah-wasilah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Kenapa bisa dikatakan demikian? Fa innahu la budanya ta'allaqa qalbu muta'alliqiha biha. Karena mesti hati orang yang menggantungkannya akan senantiasa terkait, ya, tergantung dengan benda-benda tadi. Nah, fadzalika lahu syirkin wasilatun ilaihi, dan itu adalah jenis kesyirikan, yakni syirik kecil dan wasilah yang bisa mengantarkan kepadanya. Baik. Jadi ini tadi kesimpulan hukum menggantung sesuatu untuk menolak bala atau mengangkat bala. Ada dua, syirik besar jika dia meyakini benda itulah yang mengangkat bala atau benda itulah yang menolak bala, bukan Allah. Ini syirik dalam hal rububiyah, karena menyekutukan Allah dalam hal penciptaan dan pengaturan alam semesta. Kemudian yang kedua, ini syirik besar dalam hal uluhiyah, karena hatinya ta'allah, beribadah dengan cara menggantungkan hatinya kepada benda tadi, meyakini dialah yang mampu melakukan itu, menolak atau mengangkat bala. Hukum yang kedua adalah syirik kecil, jika dia meyakini Allah yang mengangkat bala atau menolak bala, benda-benda tadi hanyalah sebagai sebab. Hukumnya apa? Haram dan termasuk syirik kecil. Nah, qala fa in kanat hadhihi al-umur laysat min al-asbab al-shar'iyyah allati shar'aha ala lisani nabiyhi allati tawassalu biha ila ridha'illahi wa thawabi wa la min al-asbab al-qadariyyah allati qad ulima aw jurriba naf'uha yaitu al-adwiyatul mubaha, kana al-muta'alliqu biha muta'alliqan qalbahu biha rajian li naf'i fa yata'ayyanu 'ala al-mu'min, dan seterusnya. Nah, jadi kalimat ini panjang ya. Apabila perkara-perkara ini bukan termasuk sebab-sebab syariat, disebabkan secara syariat, allati syuri'a, allati syar'a 'ala lisan nabi, yang Allah syariatkan melalui lisan nabinya, allati tawassalu biha ila ridha'illah, yang dengannya kita bertawassul mengambil perantara untuk mendapatkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, seperti ruqyah, ya kan? Ruqyah menjadikan sebagai sebab syar'i, sebab yang sebagai syar'i. Nah, dan dengan ruqyah kita bisa mendapatkan keridhaan Allah dan pahala dari wala min al-asbabil qadariyah, dan perkara-perkara ini jika bukan termasuk sebab-sebab qadariyah secara takdir yang telah diketahui, ya kan? Diketahui dengan melalui proses percobaan, penelitian, aujur riba ataukah tajribah melalui testimoni, ya kan? Manfaatnya mislu al-adwiyah mubah, seperti obat-obat yang hukumnya mubah. Baik. Nah, jika tidak termasuk dari semua ini, kana al-muta'alliqu biha, maka orang yang menggantungkannya berarti telah menggantungkan hatinya dengan benda-benda tadi dalam rangka mengharapkan manfaatnya. Fa yata'ayyanu 'alal mu'min, sehingga wajib atas seorang mukmin tarkuha, meninggalkannya. Jika tidak termasuk sebab syariah dan sebab qadariyah. Paham ini? Secara syariat tidak ada tuntunannya. Secara pengalaman pembuktian, secara takdir Allah tidak mentakdirkannya sebagai sebuah sebab, sebagai sebuah obat, maka wajib untuk ditinggalkan. Ya, ya seperti yang sudah pernah kita contohkan. Nah, menggantung sesuatu, memakai sesuatu untuk mengangkat penyakit darinya. Wallahu a'lam sebabnya apa? Katanya ada magnet-magnet apa ya? Kalung gitu ya, kalung apa ya? Al-muhim, tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Itu harus ditinggalkan. Liyatimma imanuhu, supaya imannya sempurna. Wa tauhiduhu, dan supaya tauhidnya sempurna. Fa'innahu law tamma tauhiduhu, kata syekh selanjutnya, karena kalau seandainya tauhidnya telah sempurna, lam yata'allaq qalbuhu bima yunafi, hatinya tidak mungkin akan bergantung kepada sesuatu yang bisa menafikan tauhidnya. Jika tauhidnya benar-benar sempurna, tapi ketika tauhidnya lemah, maka dia ya sembarangan memakai apa saja yang bisa mengangkat penyakitnya, padahal tidak ada kaitannya secara syariat dan takdir menunjukkan tauhidnya lemah. Wadzalika aidan, dan itu juga kata syekh, naqsun fil aqli, ya, secara akal tidak masuk akal, bisa mengurangi ya kejernihan berpikir seseorang. Nah, nggak ada hubungan sebab akibatnya kok dipakai, gitu loh. Kemana akalnya? Berpengaruh kepada akal, ya kan? Baik, jadi kesyirikan itu mengurangi agama dan akal seseorang sekaligus. Haitu ta'allaqa bighairi muta'alliqin wa la nafi'in wajhi min al-wujuh. Kenapa dikatakan bisa mengurangi akalnya? Karena dia bergantung dengan sesuatu yang tidak ada kaitannya dan tidak memiliki manfaat, wajhi min al-wujuh. Dari sisi pandang mana saja enggak ada manfaat. Enggak ada manfaat. Bahkan kata Nabi, la yaziruka illa wahnan, tidak menambah kepadamu melainkan semakin lemah. Bal huwa dararun mahdun, bahkan itu adalah kemudaratan murni. Kemudaratan murni. Nah. Baik. Satu paragraf lagi kita habiskan. Kalau wasyaru mabnahu, maka syariat mabnahu dibangun di atas ala takmili adyanil khalqi, di atas penyempurnaan agama makhluk. Binabdil wasaniyati, dengan menolak seluruh wasaniyat, sesembahan-sesembahan selain Allah. Wa ta'alluqi bil makhluqin, dan juga menolak bergantung kepada seluruh makhluk. Wa ala takmil uqulihim, dan juga syariat dibangun di atas penyempurnaan akal-akal makhluk. Menyempurnakan agama mereka dengan menghilangkan segala jenis kesyirikan, dan juga menyempurnakan akal mereka binabzil khurafati wal khuzabalat, dengan menolak seluruh khurafat-khurafat, ya, hal-hal yang tidak ada hakikatnya, wal khuzabalat, dan segala jenis kedustaan. Nah, ya kan, dusta ya lu. Ya, di pasar biasa, ya, pakai mikrofon. Ini murah, 500 ribu. Bisa menyembuhkan segala jenis penyakit. Dipakai, langsung sembuh. Nggak diminum, bukan obat. Dipakai. Kalau istilah kita penjual obat, ya. Nggak tahu obat apa, obatnya jelas. Bukan obat dokter. Nggak diminum, tapi dipakai, dikenakan. Bisa sembuh penyakitnya. Ya, diskon cuma 300 ribu. Mari, mari, mari. Itu khuzabalah atau dusta itu. Baik, ini enggak masuk akal. Nah, agama Islam dibangun di atas menyempurnakan akal kita dengan menolak hal-hal seperti itu. Wal jiddu fil umurin nafi'ah, dan juga bersungguh-sungguh dalam perkara-perkara yang sifatnya bermanfaat. Wal murqiyah lil uqul, dan bisa mengembangkan akal kita. Wal muzakkiyah lin nufus, dan bisa membersihkan jiwa kita. Al muslihah lil ahwal kulliha, yang bisa memperbaiki keadaan seluruhnya, diniha wa duniawiha, baik yang sifatnya agama maupun yang sifatnya duniawiyah. Wallahu a'lam, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Allah lebih mengetahui. Cukup sampai di sini. Ya, selesai bab ini dan penjelasannya insyaallah taala. Bab berikutnya bab ketujuh, bab tentang ruqyah dan at-tama'in. Ila huna jazakumullahu khairan. Tafaddalu. بارك الله فيكم سبحان الله.